Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Nah, ikhwah, kita lanjutkan pelajaran muyasar kita. Masih pada pembahasan penyebutan tanda-tanda i'rab dari isim-isim mu'rabat atau isim-isim yang mu'rab. Masih pada penyebutan tanda-tanda nasab dari isim-isim. Kemarin telah kita sebutkan tambahan 3 antara isim-isim yang mansub dan tanda-tandanya. Kemarin tersebutkan jamak muannats salim, jamak taksir, dan al asma'u al khamsah. Adapun jamak muannats salim, yaitu jamak yang diakhiri oleh alif dan ta tambahan, tanda nasab atau dengan bahasa lain kita mengetahui jamak muannats salim itu berkeadaan mansub dengan tanda kasroh muslimatin, dengan tanda kasroh sebagai pengganti dari fathah. Ini seharusnya muslimatan, disebabkan karena jamak muannats salim ini tidak bisa di fathah, maka fathahnya pun diganti dengan kasroh di bawahnya. Adapun jamak taksir, yaitu jamak yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya, tanda nasabnya adalah fathah sebagai tanda asal, ya kan? Sebagai contoh di sini disebutkan contoh auladan. Auladan jamak dari waladun. Jamak dari waladun. Auladan. Sehingga ketika kita mendapati auladan dengan harokat fathah, maka kita mengatakan auladan di sini keadaannya adalah mansub dengan tanda fathah. Dan yang lainnya dari jamak-jamak taksir, jamaknya kitabun, kutubun. Kalau kita mendapati kutuban atau al-kutuba, oh berarti kita katakan ini adalah mansub, disebabkan karena adanya fathah pada jamak taksir tersebut. Kursi, seandainya al-karosiyya, baitun al-buyuta atau buyutan. Nah, maka dikatakan bahwasannya jamak taksir ini adalah mansub dengan adanya tanda yaitu fathah pada akhirnya. Kemudian yang kemarin kita sebutkan adalah al-asma'u al-khamsah, isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima di sini dicontohkan adalah abaka. Abaka, kalau pada rofaknya yaitu dengan wawu, abuka, mungkin suatu saat dia dimasuki oleh penyebab yang mengharuskan untuk dinasob. Maka apabila asma'ul khamsah dinasob, maka dinasob dengan tanda alif. Yang kalau pada marfu'nya marabuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumali, nah ketika dinasob wawunya dirubah menjadi alif. Jadi abaka, akhoka, hamaka, faka, dan zamalin. Nah, sekaligus alif tersebut merupakan tanda bahwasannya al-asma'ul khamsah ini mansub dengan tanda alif tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk isim jenis nomor 7, yaitu al-maqsur atau isim maqsur. Sudah kita lewati isim maqsur, yaitu kata benda yang diakhiri dengan alif lazimah yang di fathah sebelumnya. Alhamdulillah. Diakhiri dengan alif lazimah, atau mungkin lebih mudahnya biasanya berbentuk alif bengkok yang berharokat fathah sebelumnya. Contohnya banyak, al-mustashfa, al-mardha, al-fata, ya kan? Amerika, Almania, Indonesia. Nah, di sini dicontohkan isim maksur adalah al-fata. Maka tanda nasabnya adalah fathatun muqaddarah, yaitu harokat fathah yang tersembunyi. Harokat fathah yang tidak nampak. Sama persis dengan marfu'nya. Al-fata pada marfu' dengan kata al-fata, pada mansubnya juga al-fata. Tandanya pun tidak terlihat. Dhammatun muqaddarah, dhammah yang tersembunyi pada marfu', pada mansubnya juga dhammah tersembunyi. Apa, fathah tersembunyi. Sehingga dari sini kalau kita hendak mengetahui al-fata, sebagai contoh di sini al-fata, atau isim maksur yang lainnya, ini marfu' atau ini mansub, maka dilihat dari amilnya, penyebabnya. Kalau yang menyebabkan dia adalah marfu', maka dikatakan marfu'. Kalau masuk padanya yang menyebabkan mansub, maka dia dikatakan mansub. Seperti contoh seandainya al-fata. Ja'a al-fata. Ja'a al-fata. Dengan inna al-fata. Atau fokus ke lafaz al-fata. Al-fata di bagian atas dengan al-fata yang di bagian bawah, dari sisi penyebutan lafaz harokat sama. Al-fata, al-fata. Tidak ada bedanya, iya kan? Namun sebenarnya ini dari sisi i'rab memiliki perbedaan. Yang di atas ini marfu, yang di atas ini mansub. Nah, dari mana kita mengetahui? Dari penyebabnya. Ini kita katakan mansub, kenapa? Karena dimasuki sesuatu amil yang menasabkan, yaitu inna, iya kan? Adapun di atas tidak ada. Adapun di atas tidak ada. Sehingga kita katakan ini marfu dan ini mansub. Yang bawah ini mansub karena ada inna. Yang di atas marfu, yang di bawah mansub. Sehingga kalau di sini marfu, berarti tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi. Adapun ini setelah kita ketahui al-fata pada bagian bawah ini mansub disebabkan karena ada inna, maka kita katakan dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Nah, sehingga kalau dari sisi penyebutan dan pembacaan mungkin enak, ya kan? Isim maksur ya selamanya akan gitu. Mustashfa ya selamanya akan mustashfa. Tidak akan pernah dijumpai mustashfa menjadi mustashfi atau mustashfu. Tidak ada. Selamanya mustashfa karena diakhiri dengan alif lazim, alif bengkok tersebut. Hanya saja yang perlu diketahui adalah dari sisi keadaannya dia, i'rabnya. Karena isim maksur bisa berubah-berubah, bisa marfu, bisa mansub, dan nanti juga bisa majrur, tergantung dari penyebab amil yang masuk padanya. Nah, di sini contohnya di sini ini marfu, ini mansub. Walaupun dari sisi pembacaan yakni bacaannya sama, al-fata ini juga al-fata. Bukan ini al-fatu, ini al-fata, bukan, namun tetap dibaca al-fata, al-fata. Namun dua kantong ini memiliki keadaan yang berbeda disebabkan karena masuknya amil yang berbeda. Penyebab yang berbeda, dan adapun amil nanti kita bahas sendiri. Di sini kita contohkan inna karena sering kita sebutkan, ya kan, untuk mempermudah di dalam memahami. Namun dua ini memiliki keadaan yang berbeda. Yang di atas marfu, tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah, disebabkan isim mansur, tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah, ya kan, sudah kita lewati. Adapun di sini mansub, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Seolah-olah ja'a ini adalah ja'a al-fata'u, adapun inna, inna al-fata'a. Nah, inna al-fata'a. sebenarnya demikian kalau mau dipaksakan, namun orang-orang Arab tidak bisa. Sehingga kalau mau dipaksakan berarti harokatnya seperti ini, ja'a al-fata'u inna al-fata'a. Kalau seandainya nampak harokat akhirnya seperti ini, maka tidak dikatakan muqaddarah. Kalau seandainya nampak, ya kan, sama seperti isim mufrad, jamak taksir dan yang lainnya, ya kan, sama saja demikian seperti isim-isim yang lainnya. Hanya saja pada isim maksur harokat akhirnya tidak nampak dan selamanya tersembunyi. Sehingga apabila dari sisi membacanya atau mungkin dari sisi penyebutannya berkalamnya dengan isim maksur, maka selamanya fathah. Namun dari sisi keadaan sesungguhnya dia bisa berubah-berubah. Nah, dan isim maksur di sini jangan disalahfahami semuanya mufrad ya. Isim maksur ini bisa berbentuk mufrad dan bisa pula berbentuk jamak. Bisa pula berbentuk jamak seperti al-mardha. Al-mardha. Nah. Al-mardha yaitu orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit, jamak dari maridun. Al-mardha yaitu pasien ya, para pasien. Nah, di sini juga isim maksur namun dia bukan isim mufrad, namun dia adalah jamak taksir dari apa namanya? Maridun. Dari maridun. Nah. Demikian ini isim maksur. Dia tanda nasabnya adalah fathah muqaddar. Sehingga kalau mau di-i'rab dengan bahasa kita, al-fata mansubun dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Nah, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah atau fathah tersembunyi disebabkan karena dia adalah isim maksur. Nah, al-mardha juga seandainya, kalau seandainya di sini ada inna atau mungkin yang sempat kita contohkan ra'aitu, ya kan? Ra'aitu al-mardha. Al-mardha berarti mansub. Karena di depannya tadi ada ra'aitu dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Disebabkan karena dia adalah isim yang maksur. Isim yang maksur atau isim maksur, Fan. Nah, bisa dipahami, Fan? Insyaallah ya. Jadi kalau dari sisi rumitnya atau sulitnya mungkin dari sisi amilnya ya. Kalau dari sisi membacanya gampang. Sama seperti antum membaca haza, ya selamanya akan haza, tidak akan berubah menjadi hazu atau hazi. Selamanya akan menjadi, akan dibaca haza. Isim maksur juga demikian. Selamanya akan berharokat fathah. Tidak akan dijumpai menjadi kasroh atau menjadi nampak harokat domahnya. Nah, hanya saja dari sisi i'rabnya memang isim maksur bisa berubah-berubah. Baik, sekarang kita lanjutkan yang ke-8 yaitu al-manqus. Isim manqus. Isim manqus sudah kita lewati yaitu isim yang diakhiri dengan alif la apa ya lazimah, Fan. Isim manqus adalah isim yang diakhiri dengan ya lazimah yaitu ya asli yang berharokat kasroh sebelumnya. Kalau isim maksur diakhiri dengan alif lazimah yang berharokat fathah sebelumnya. Adapun kalau mangkus yaitu diakhiri dengan ya lazimah yang berharokat kasroh sebelumnya. Kalau pada marfu contohnya al-qadhi, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Seharusnya dia itu dibaca al-qadiyu. Al-qadiyu. Namun orang-orang Arab thiqal, merasa berat di dalam penyebutan al-qadiyu. Sehingga mereka menyembunyikan harokat akhir dan diringkas dengan bacaan al-qadi. Al-qadi yang seharusnya yu huruf ya-nya ini adalah berharokat dhammah. Namun dhammahnya disembunyikan. Dhammahnya disembunyikan jadi al-qadhi. Nah, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah sebagaimana disinggung tadi. Sama juga seperti isim maksur. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Adapun mansub di sini dicontohkan juga al-qadhiyah. Al-qadhiyah. Tanda nasabnya adalah fathah. tanda nasabnya adalah fathah. Al-Qadiyah. Jadi dia tidak sama dengan isim maksur. Kalau isim maksur seperti contoh Al-Fatah, harokat akhirnya selama-lamanya akan tersembunyi, tidak terlihat. Al-Fatah ya selamanya Al-Fatah, selamanya Al-Fatah. Adapun kalau isim mangkus yang diakhiri oleh ya lazimah yang berharokat kasroh sebelumnya, tidak selamanya harokatnya itu tersembunyi. Tidak selamanya harokatnya tersembunyi. Oleh karenanya dikatakan alasan yang menyebabkan pada isim maksu, isim mangkus harokatnya tersembunyi disebabkan karena berat. Al-Qadiyu, mereka merasa berat. Namun apabila nanti mereka merasa ringan di dalam penyebutannya pada isim mangkus, mereka akan sebutkan harokat akhirnya seperti pada keadaan mansub. Kalau isim mangkus pada keadaan mansub, maka harokat akhirnya dinampakkan, diperlihatkan, disebutkan. Kalau pada marfu al-qadi tidak nampak harokat akhirnya, kalau pada mansub al-qadiya harokat akhirnya dinampakkan, yang sekaligus fathah tersebut merupakan menjadi tanda bahwasannya al-qadi isim mangkus di sini adalah mansub. Sama seperti isim mufrad, sama seperti jamak taksir. Sama seperti isim mufrad dan sama seperti jamak taksir. Nah, dia harokatnya terlihat, nampak dan sekaligus menjadi tanda bahwasanya dia adalah mansub. Kalau pada marfu, harokat akhirnya tidak terlihat. Bisa antum lihat pada marfu al-qadi, tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah. Iya kan? Dhammah muqaddarah yaitu dhammah yang tersembunyi. Namun pada mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Dia tidak muqaddarah, tidak tersembunyi. Kenapa? Karena isim mangkus pada saat mansub, maka harokat akhirnya itu terlihat. Tidak seperti pada marfu dan nanti juga tidak seperti pada majrur. Nah, bisa dipahami, ikhwan? Insyaallah ya. Kalau pada isim marfu, ini kita fokus pada isim mangkus ya. Kita fokus pada isim mangkus seperti contoh adalah al-qadi. Seperti kita contohkan seandainya di sini ada ja'a. Al-qadi ini artinya hakim atau gubernur. Ja'a al-qadi. Ja'a al-qadi. Nah. Atau enggak sukunya. Dengan inna al-qadiyah. Inna al-qadiyah. Nah. Yang pertama al-qadi, harokat akhirnya tidak nampak. Yang kedua innal qadiyah, harokat akhirnya nampak. Nah. Adapun ini marfu dan ini mansub. Diketahui yang kedua ini mansub. Kenapa? Karena ada inna. Iya kan? Karena inna ini yang menasobkan suatu isim, kata benda. Nah, yang pertama ini marfu, yang kedua ini mansub. Nah, bisa antum perhatikan yang pertama ini marfu dengan harokat yang tidak nampak pada akhirnya, iya kan? Al-Qadi, bukan Al-Qadiyu. Namun Al-Qadi. Aslinya memang Al-Qadiyu. Cuman orang-orang Arab berat di dalam penyebutannya. Sehingga diringkas menjadi Al-Qadi. Al-Qadi, harokat yu-nya, nah, harokat ini disembunyikan. Oleh sebabnya tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Dhammah yang tersembunyi. Pada akhir dari huruf ya tersebut yang disembunyikan oleh orang-orang Arab. Adapun al-qadiyah, innal al-qadiyah, isim mangkus yang mansub, tidak seperti pada marfu'nya ada nanti tidak seperti pada majrur. Adapun pada isim mansub, atau pada mansub, isim mangkus harokatnya itu terlihat. Bukan innal qadi lagi, namun dinampakkan innal qadiyah. Dinampakkan isim mangkus tersebut. Sehingga yang menjadi tanda nasab adalah fathah ini. Fathah yang nampak tersebut. Tidak seperti pada marfu. Tidak seperti pada marfu. Nah, contoh lain dari isim mangkus. Contohnya apa, Ivan? Al-Muhami. Hah? Al-Muhami. Al-Muhami. Ada juga Al-Jawari. Al-Jawari. Al-Jawari. Bukan Jawari ya. Al-Jawari. Nah, Al-Jawari. Nah, Al-Jawari ini juga isim mangkus. Kenapa? Karena diakhiri dengan apa? Ya, ya kan? Ya lazimah yang berharokat kasroh sebelumnya. Nah, sehingga terpenting yang paling utama ya harus ikhwan apa namanya ketahui ya harus memperlancar. Kalau disebut isim mangkus, ya sudah paham oh, isim mangkus. Sehingga tidak lagi dijelas-jelaskan isim mangkus itu apa dan isim maksur, oh iya paham isim maksur. Nah, dengan mengulang-ulang pelajaran yang sudah dilewati. Nah, Al-Jawari ini termasuk juga isim mangkus dengan tanda apa namanya? Ya pada akhirnya ya lazimah yang diawali atau sebelumnya berharokat kasroh. Nah, kalau seandainya dikatakan inna Al-Jawari, ini bacanya kira-kira gimana, Ikhwan? Harokatnya nampak enggak? Nah, harokatnya nampak karena dia mansub, iya kan? Dengan mansub dengan sebab adanya inna, berarti harus dinampakkan innal jawariya. Nah, sekarang berarti kita mengetahui ini mansub, apa tanda nasabnya? Yaitu fathah pada akhirnya. Namun kalau seandainya al jawariya, innal jawariya ini dihilangkan innanya. Ini dihilangkan innanya, berarti dia kembali ke marfu'. Iya kan, disebabkan karena tidak ada inna. Kalau kembali ke marfu, berarti harokatnya juga dihilangkan. Kenapa? Karena kalau marfu dia seharusnya al-jawariyu. Namun, orang-orang Arab berat menyebut al-jawariyu. Sehingga dihilangkan harokat akhirnya. Sehingga yang menjadi tanda rofaknya adalah dhammah. Namun dhammahnya tersembunyi pada akhir dari kata ini. Nah, demikian Ikhwan difahami? InsyaAllah ya. Nah. Sebenarnya intinya sama seperti isim mufrad, sama. Hanya saja pada isim mangkus ini ada tambahan penjelasan, yaitu apa? Muqaddarah dan tidak muqaddarahnya itu. Kalau isim mangkus pada keadaan marfu, dhammah akhirnya atau harokat akhirnya tidak terlihat, namun apabila dia berkeadaan mansub, maka harokat akhirnya dinampakkan kembali. Karena mereka mudah di dalam penyebutan. Innal qadiyah, innal jawariyah, dan seterusnya. Wallahu a'lamu bisawab. Kemudian yang terakhir yaitu al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarif yaitu isim yang tidak menerima tanwin atau dengan istilah lain al-mamnu' minas sharaf yaitu isim yang terjaga dari tanwin atau istilah lain isim ghairu munsharif. Dengan istilah-istilah yang berbeda-beda namun dengan maksud yang sama. Tanda nasabnya kalau kemarin kita sebutkan marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah. Yani dengan dhammah tersebut kita mengetahui dia adalah marfu. Adapun pada mansub, harokat atau tanda nasabnya, alamat nasabnya adalah fathah. Adalah fathah. Contoh Aisyata. Aisyata. Seperti contoh pada kata Ja'at telah datang Aisyatu. Dengan contoh Inna Aisyata. Nah, inna Aisyata. Maka Aisyata ini kita katakan mansub. Dari mana kita mengetahui mansub? Dengan tanda apa, Ikhwan? Fathah pada akhirnya. Sebagaimana kita mengetahui Aisyatu ini marfu dengan tanda apa? Dhammah pada akhirnya. Dhammah pada akhirnya. Nah, di sini Aisyata mansub jelas pula karena disebabkan karena dimasuki oleh inna, dimasuki oleh inna atau mungkin di sini ada nanti lain. Ro'aitu. Ra'aitu ini artinya saya melihat. Saya melihat Aisyah. Nah, saya melihat Aisyah ini juga mansub dengan tanda fathah pada akhirnya. Nah, wallahu a'lamu bisawab. Ada pertanyaan nih, Kwan? Ini paham atau enggak ada pertanyaan? Paham atau karena bulat? Sudahlah ya. Nah, bisa Pak Iman? Insyaallah ya. Pak Guru? Insyaallah ya. Nah. Abu Zat? Insyaallah. Nah. Intinya ya ketika ada tandanya ya kita katakan dengan sesuai tanda apa? Kalau itu tanda nasab ya berarti kita katakan nasab gitu, ya kan? Kalau ini kita mengetahui tanda rofa, ya sudah ini marfu. Nah, ini saja mungkin yang kalau masalah kenapa ini di nasab, kenapa ini di marfu, ah ini bukan belum pembahasan. Belum pembahasan, kita fokus ke tanda-tandanya dulu. Kalau nanti sudah kita masuk ke apa namanya awamil penyebab-penyebab, nah, barulah kita mengetahui, oh ini di nasab karena ada ini. Oh ini di nasab karena ada ini. Nah, seperti ya kita contohkan di sini untuk memudahkan ya dimasuki inna. Inna ini di antara yang menasabkan. Berarti kalau ada inna berarti dinasab. Nah, sekarang ini yang dinasab ini apa? Kalau dia jamak mudzakkar salim seandainya, lah jamak mudzakkar salim tanda nasabnya ya. Oh, berarti al-muslimun menjadi innal muslimin. Nah, seperti itu. Dengan tanda ya tersebut kita mengetahui dia mansub. Kalau seandainya mungkin oh ini asmaul khamsah abuka dimasuki inna. Nah, inna ini adalah yang menasabkan kata benda. Berarti abuka ini harus dinasab. Tanda nasabnya apa? Alif. Berarti inna abaka. Nah, demikian. Inna abaka. Al-musanna seandainya. Al-musanna contohnya baitan. Baitani. Ketika kemudian kita baca, oh ada inna. Dimasuki inna. Berarti baitan ini harus dinasab. Karena apa? Karena ada inna. Nah, sekarang tanda nasabnya isim musanna apa? Oh, ya. Berarti baitan menjadi inna baitaini, inna ainaini, inna rijlaini, inna masjidaini, inna rajulaini, inna talibaini, dan seterusnya. Nah, kalau di sini adalah waladaini, inna waladaini. Nah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala miswab. Mungkin ini dulu ikhwan yang bisa kita sebutkan pada kesempatan pagi hari ini. Dengan demikian kita selesai pada mansub ya. Kita selesai pada mansub. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke jenis yang ketiga dari isim-isim yang mu'rab, yaitu majrur. Dan akan disebutkan tanda-tandanya.